Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Insyaallah kita melanjutkan pembacaan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Asy-Syarih Asy-Syeikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, "Hadhihi hikayatu hal wa khilafatu Bani Al-Abbas kanat fi awwaliha ala khair. Thumma taghayyarat al-umur min ba'd al-mi'atayn." Kata beliau rahimahullah, hadhihi hikayatu hal. Ini adalah sebuah ungkapan tentang kondisi, keadaan di mana itu terjadi pada khilafah Bani Abbasiyah. Ketika terjadi fitnah khalqul Quran, yang sebelumnya telah sempat disinggung atau disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Demikian pula telah dibahas, dijelaskan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Namun di sini kembali disebutkan permasalahan tersebut. Wa khilafatu Bani Al-Abbas kanat fi awwaliha ala khair. Dan khilafah Bani Abbas awal kemunculannya di atas kebaikan, di atas akidah sahihah wa manhajun salim. Thumma taghayyaratil umuru min ba'dil mi'atain. Kemudian terjadi perubahan, terjadi pergeseran, terjadi pergolakan setelah masa lebih dari 200 Hijriah. Ba'dal mi'atain, setelah 200, tahun ke-200 Hijriah. Tepatnya di tahun 212 Hijriah. Ketika Khalifah Al-Ma'mun mendeklarasikan pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Hina qabila al-ma'munu da'wat al-mu'tazilah waqtana'a bi'anna al-Qur'ana makhluk. Terjadi perubahan pada masa pemerintahan Abbasiyah, khilafah Bani Abbas. Tepatnya setelah Al-Ma'mun menerima dakwah Mu'tazilah, pemahaman Mu'tazilah. Jahmiyah bersinergi dengan Mu'tazilah, meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memiliki al-asma' was-sifat. Jahmiyah mengingkari asma'u al-husna was-sifatu al-ula, diingkari. Mu'tazilah mengimani al-asma' al-husna tetapi mengingkari seluruh as-sifatul ula. Termasuk yang mereka ingkari adalah sifatul kalam, sifat berbicara bagi Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak berbicara. Sehingga Al-Quran yang itu merupakan kalam Allah diingkari oleh mereka. Al-Quran makhluk. Ini keyakinan mereka karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memiliki sifat. Sehingga ketika Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah menerima seruan Mu'tazilah ini, maka saat itulah berubah keyakinan akidah dari pemerintahan Abbasiyah. Dan mulai saat itulah terjadi fitnah besar yang melanda Ahlus Sunnati wal Jamaah. Waqtana'a bi'anna al-Qur'ana makhluk. Wada'a ahla al-ilmi ila qabuli hadhihi al-bid'ati wal qawli bi hadzal kufri. Waqtana'a, dan dia merasa puas, merasa cukup, muqtani'. Kita sering mendengar qana'ah. Si fulan qana'ah. Artinya merasa cukup, merasa puas dengan pendapat ini, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Merasa puas, merasa cukup dengan pendapat ini, yaitu annal qur'ana makhluk, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. keyakinan bahwa Al-Quran makhluk bukan semata-mata atau tiba-tiba muncul pada pemerintahan Al-Ma'mun saja, tidak. Tetapi sebelum-sebelumnya, bahkan di masa pemerintahan Harun al-Rashid, keyakinan ini sudah ada. Tetapi mereka tidak berani menampakkannya. Karena Khalifah Harun al-Rashid terkenal ketegasannya. Bishr al-Murizi telah memunculkan pemahaman ini di masa Khalifah Harun al-Rashid. Tetapi dia masih sembunyi-sembunyi. Belum berani menampakkannya secara luas. Dan orang-orang Mu'tazilah telah meyakini bahwasannya Al-Quran itu makhluk sebelum pemerintahan Al-Ma'mun. Tetapi karena ketegasan Khalifah ketika itu, mereka tidak berani memunculkannya. Sebagaimana ungkapan yang ada di tengah-tengah mereka bahwa agama rakyat itu mengikuti pemimpinnya. Agama rakyat itu mengikuti pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tegas, kuat dalam masalah sunnah, seperti yang terjadi di masa Khalifah Harun al-Rashid, maka mereka-mereka tokoh-tokoh penyesat umat enggak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat saat ini, Daulatul Tauhid was Sunnah Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, bukan tidak ada pemikiran pemahaman Khawarij di sana. Bukan tidak ada pemahaman ISIS di sana. Bukan tidak ada pemahaman Mu'tazilah. Bukan tidak ada pemahaman Sufiyah, Quburiyah. Ada di sana. Tetapi mereka tidak mampu untuk menampakkannya di luar. Kenapa? Pemimpin-pemimpinnya kuat, tegas. Memberantas berbagai macam bentuk kebid'ahan dan kesesatan. Namun ketika suatu negara dipimpin oleh seorang yang memiliki pemahaman sesat, yang menguatkan bahkan mendukung pemahaman sesat tersebut, maka pemahaman ini akan berkembang luas, berkembang dengan pesat, ditambah lagi dengan ditopang dan dibantu oleh kekuasaan. Inilah yang terjadi di masa Khalifah Al-Ma'mun. Ketika meninggal Khalifah Harun al-Rashid, berpindah kepada Al-Ma'mun, mulai Mu'tazilah menampakkan keaslian mereka. Mendekati pemerintah, mendekati penguasa. Menyusupkan benih-benih kesesatan kepada pemikiran-pemikiran pemerintah. Dan diterima oleh pemerintah ketika itu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah di sini. Hina qabila al-Ma'mun da'wat al-i'tizal. Da'wat al-Mu'tazilah. Ketika Khalifah al-Ma'mun menerima kesesatan yang dimunculkan oleh Mu'tazilah berupa Al-Quran adalah makhluk. Maka secepat mungkin meluas pemahaman ini. Di tahun 212 Hijriah. Kemudian kata beliau rahimahullah. Wada'a ahlal ilmi ila qabuli hadhil bid'ati wal qawli bihadhal kufri. Maka Khalifah mengajak rakyatnya. Mengajak para ulama'nya, mengajak tokoh-tokoh para muhaddizin dari kalangan ahlus sunnati wal jama'ah ila qabuli hadhil bid'ah, untuk menerima kebid'ahan ini, wal qawli bihadhal kufur, menerima pendapat, ucapan yang kufur ini. Beberapa tahun kemudian, dari mulai mencetusnya pemikiran Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk di tahun 212 Hijriah, di tahun 218 Hijriah Khalifah bertindak. Hanya terpaut waktu 6 tahun. Khalifah bertindak dan memaksakan pemikiran ini bahwa seluruh rakyatnya, pria, wanita, tua, muda, mau dia alim ataupun bukan, harus meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sehingga di tahun 218 Hijriah diundanglah seluruh para ulama. Dites, diuji oleh mereka, para penguasa ini. Dan yang mempeloporinya adalah Ahmad ibnu Abi Duad. Mempelopori pemahaman Mu'tazilah. Dia duduk bersama dalam kekuasaan pemerintah ketika itu. Ibnu Abi Duad, dia yang menunjuk. Ya Amirul Mukminin, tangkap si fulan, undang ke sini. Tanggap si fulan. Dari kalangan muhaddisin, para ulama. Satu persatu dipanggil, disuruh menghadap kepada khalifah. Menghadap dan diuji, dites di situ. Itulah yang disebut dengan mihnah. Ujian tentang bagaimana sikap mereka. Sebagaimana yang kita sebutkan, ada di antara mereka para ulama yang sabitin, tetap tegar, kokoh di atas sunnah, walau nyawa taruhannya. Ada sebahagian yang dibunuh, ada sebahagian yang dipenjara, disiksa, ada yang sebahagian melakukan tauriyah, dan ada yang tetap tegas menolak pemahaman, walau ketika itu didukung oleh pemerintah. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, demikian pula Imam Al-Azrami rahimahullah. Tegas. Di hadapan khalifah, diperintahkan untuk berdebat dengan Ibnu Abi Du'ah tadi. Tetap dilayani perdebatan itu. Meninggal Al-Ma'mun di tahun 227 Hijriah. Selama 15 tahun. Dari 2012 sampai 2027. 15 tahun Al-Ma'mun meninggal dunia. Dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, Al-Mu'tasim. Tetap masih menyerukan fitnah kepada Al-Quran itu makhluk. Meninggal Al-Mu'tasim. Dilanjutkan pada khalifah berikutnya, Al-Wathiq. Juga masih. Dan di akhir-akhir masa pemerintahan Al-Wathiq inilah mulai pudar, mulai sirna. Fitnah khalqul Quran. Sehingga pada khalifah berikutnya itu Al-Mutawakkil, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keluasan kepada Ahlu Sunnati wal Jamaah. Khalifah Al-Mutawakkil menghapuskan pemahaman bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan Ahlu Sunnati wal Jamaah kembali sebagaimana sedia kala. Yang ditahan, dilepas. Yang selama ini mendapatkan siksaan, dibebaskan. Yang selama ini terasing, mengungsi, menyelamatkan diri. Karena meyakini Al-Quran adalah kalam Allah, mereka kembali ke tempat mereka. Keluar dari pengungsiannya. Keluar dari persembunyiannya. Masa yang sangat panjang dan fitnah yang sangat besar, yaitu fitnah khalqul Quran. فَحَصَلَتْ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ إِسْتَمَرَّتْ مِنْ بَعْدِ سَنَةٍ 212 في خلافة المأمون والمعتصم والواثق. Terjadi fitnah yang sangat besar. Hasalat, terjadi, muncul. Fitnatun azimah, fitnah yang sangat besar. Istamarat, yang fitnah ini terus berlangsung. Min ba'di sanah 212. Yang fitnah ini berlangsung dari tahun 212 Hijriah. Fi khilafatil ma'mun. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun wal-Mu'tasim. Kemudian dilanjutkan. Meninggal Al-Ma'mun ini dilanjutkan oleh Al-Mu'tasim. Dua khalifah. Kalau di pemerintahan kita dua masa pemerintahan presiden. Hanya kalau sekarang dibatasi dengan tempo waktu tertentu. Kalau khalifah tidak, sampai dia meninggal dunia baru diganti oleh putra mahkotanya. Penggantinya. Wal-Wathiq, berikutnya meninggal Al-Mu'tasim dilanjutkan oleh Al-Wathiq hatta tawalla al-khilafata al-mutawakkil 'ala Allah, sampai kemudian tampuk kekuasaan kekhilafahan itu pindah ke tangannya al-mutawakkil 'ala Allah. Fawajada ahlu sunnati wal jamaah wa hamalat al-hadits mutanaffasan, maka saat itulah baru wajada Ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, para ulama'nya, tokoh-tokohnya, al-afadil dari mereka, wa hamalat al-hadith, demikian pula para muhaddithin, di masanya khalifah al-mutawakkil ala Allah, mereka mendapatkan mutanaffasan, kelapangan, mendapatkan kebebasan, mendapatkan saat-saat untuk bisa bernafas lega, karena khalifah ketika itu telah menangguhkan mereka-mereka yang ditahan, dikeluarkan dari penjara, yang disiksa, dilepas dari siksaannya, yang terasing, diperintah, dihimbau untuk kembali. Mereka-mereka, para muhaddisin, dipersilahkan untuk kembali menyampaikan hadis. Kembali, ahlu sunnati wal jamaah, ahlul hadis ketika itu pada kondisi seperti sebelumnya. hilang fitnah khalqul Quran yang dipaksakan oleh pemerintah ketika itu kepada rakyatnya. Wa qubiha jumahu ahlil batil, dan tunduklah kekuatan kelompok ahlul batil. Wa jumiha wa qubiha jumahu ay akhda'ahu wa rada'ahu. Kekuatan kelompok ahlul batil ini menjadi lemah, tunduk, tidak berdaya sama sekali. Illa annahu ba'dal mutawakkil 'ala Allah sulibal khulafa'u saltatahum wa dhallatil khilafatu ismun bila rasmin wa madharun bila haqiqatin. Hanya saja kemudian setelah al-mutawakkil 'ala Allah memerintah dan ketika beliau wafat, sulibal khulafa, maka kekuasaan khalifah Bani Abbasiyah itu mulai berkurang pengaruhnya. Khalifah iya, dikatakan sebagai Amirul Mukminin, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan, hanya sekedar nama saja. Ismun bila rasmin, hanya sekedar nama, tanpa memiliki kemampuan untuk bertindak. Wa madharun bila haqiqatin, hanya sekedar sesuatu yang nampak, tetapi tidak memiliki hakikat. Raja, tetapi tidak berkuasa. Kenapa demikian? Karena kekuasaan mutlak ketika itu dipegang oleh mereka-mereka yang mengendalikan kekuasaan. Ibarat raja, dia hanya menikmati singgasananya, hanya sekedar nama saja, tetapi semua yang mengatur pemerintahannya adalah orang-orang yang telah berhasil mengendalikannya. Dzalika annal atraka tasallatu alaihim, hal itu dikarenakan orang-orang atrak telah berhasil menguasai mereka. Jadi keputusan-keputusan khalifah, stempel-stempel khalifah itu sesuai dengan kemauan al-atraq. Jadi ketika mereka menginginkan tangkap si fulannya, sudah khalifah enggak bisa berbuat apa-apa. Ketika memerintahkan bebaskan si fulan, sudah bebaskan. Walau pada hakikatnya bertentangan dengan keinginan khalifah tadi, tetapi khalifah sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya memiliki nama, memiliki singgasana, tetapi tidak memiliki hak dan kekuasaan. Wa akhadhu haqiqata salatah fa sarafu al-khulafa kama yasha'un ya'tuna bihadha wa yaqtuluna hadha. Mereka, orang-orang atrak ini, merekalah yang mengambil kekuasaan itu. Hakikatnya yang berkuasa adalah mereka. Fasaraful khulafa kama yasha'un, sehingga mereka mengatur para khalifah sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Ya'tuna bihadha, mereka mengangkat yang ini, mendatangkan yang ini. Angkat si fulan, naikkan jabatannya, beri dia hadiah, beri dia kekuasaan. Khalifah mau enggak mau mengikuti. Wa yaqtuluna hadza, dan membunuh yang ini, tangkap dia, bunuh, habisi keluarganya. Kerahkan pasukan untuk menyerang daerah sana. Sudah. Khalifah mau tidak mau mengikuti, enggak punya pilihan. Hanya sekedar nama. Nama Khalifah Abbasiyah, tetapi hakikat kekuasaan mereka tidak memilikinya. Tsumma ba'da dzalika intaqalatis salfatu minal atraki ila bani Buwayhin. Kemudian setelah itu berpindah lagi yang berkuasa, yang berhasil mempengaruhi dan menguasai khalifah dari al-atraq pindah kepada Bani Buwayhin. Tsumma ila al-Jarakisyah. Kemudian pindah lagi kepada Jarakisyah. Hatta qudiya 'ala al-khilafati fi 'am 656, sampai masa pemerintahan Bani Abbasiyah berakhir secara menyeluruh di tahun 656 Hijriah. Berakhir sudah, habis. Dari mulai masa Khalifah al-Mutawakkil 'ala Allah, kembali Ahlus Sunnah wal Jamaah mendapatkan kebebasannya dalam menyampaikan al-haq. Setelah meninggalnya Khalifah al-Mutawakkil, hari-hari berikutnya masa pemerintahan Bani Abbasiyah hanya sebagai simbol saja. Yang berkuasa berpindah-pindah dari Al-Atraq, kemudian Bani Buwayhin, kemudian Jarakisyah. Sampai di tahun 656 Hijriah, Khalifah Abbasiyah tumbang, habis. Qala wa tahaqqaqa fihim qawla Umar radhiyallahu an inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam famahma natlubu al-'izza bighairi ma a'azzana Allahu bihi adallana Allah. Masyaallah, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sangat bagus. Tahaqqaqa fihim, tepat berlaku pada mereka ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana beliau menyatakan inna kunna adalla qaumin, dulu kita adalah orang-orang yang rendah. Dulu kita adalah orang-orang yang hina. Ketika melakukan kesyirikan, kekufuran di masa Quraisy, ketika sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum yang hina, kaum yang rendah dengan kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan. Fa'azzanallahu bil Islam, maka Allah azza wa jal memuliakan kita dengan Islam. Memuliakan Quraisy dengan Islam, memuliakan orang-orang Arab dengan Islam. Dengan mereka masuk ke dalam Islam dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempertaruhkan harta, benda, bahkan jiwa untuk meninggikan kalimatullah di muka bumi ini, maka Allah memuliakan kita. Famahma natlubul 'izza bighairi ma a'azzana Allah bihi adzallana Allah, maka bagaimanapun kita mencari kemuliaan dengan selain yang Allah tabaraka wa ta'ala telah memuliakan kita dengannya, yaitu dengan Islam. Seseorang mencari kemuliaan tetapi bukan dalam Islam, dengan cara dan metode yang lain selain dari apa yang Allah telah memuliakan generasi pertama umat ini, azallana Allah, pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan menghinakan, merendahkan kita, siapapun, kapanpun dan dimanapun. Ini yang akan terjadi. Dia hanya mendapatkan kemuliaan sesaat. Dia hanya mendapatkan kesenangan sesaat di dunia ini saja. Tetapi pada akhirnya dia akan merasakan kehinaan yang kekal abadi. Inilah mereka-mereka yang mencari kemuliaan selain dari Islam. Allahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Bismillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم